Siang tanpa kimutimu, lugu lucu ayu tatapannya menggoram. Bertebar banyak di media sosialita, chatting geni saat mencari mangsa. Barbie, ya abang, Barbie, ya sayang, muka cantik, hati imitasi. Barbie, ya abang, oh Barbie, ya sayang, cantik bisa dibeli. Dibeli di bawah bulan. Simpan jadi mainan jika udah usang. Diberikan atau dibuang, dibeli dibawa pulang. Disimpan jadi mainan jika udah usang. Diberikan atau dibuang. Cantik, hati imitasi. Barbie, ya abang, oh Barbie, ya sayang, cantik bisa dibeli.